Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat akhlak para malaikat bagian yang pertama. Di antara beriman dengan malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat akhlak mereka. Di antaranya, mereka memiliki sifat al-karam dan al-bir. Malaikat memiliki sifat al-karam, artinya memiliki akhlak yang mulia lagi terpuji. Dan mereka memiliki sifat al-bir, yang artinya banyak berbuat baik kepada orang lain. Allah SWT berfirman, bi'aidi safarah kiramim bararah. Al-Quran ditulis dengan tangan-tangan malaikat yang mulia akhlaknya lagi banyak berbuat baik. Abasa 15-16. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama malaikat yang mulia akhlaknya lagi banyak berbuat baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di antara kebaikan malaikat bahwasanya mereka banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memuji kalian dan demikian malaikatnya mendoakan kebaikan untuk kalian supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan dia Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 43. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal, "Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihim sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim." Dan malaikat-malaikat yang memikul arsh, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsh, bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan beriman dengan Allah, dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari azab neraka. Wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan bagi mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan. Dan barang siapa yang engkau jaga pada hari itu dari kejelekan, maka sungguh engkau telah merahmatinya dan itulah keberuntungan yang besar." Surat Ghafir 7-9. Dan di antara kebaikan mereka, syafaat mereka untuk orang-orang yang bertauhid. Allah SWT berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Allah SWT mengetahui amalan mereka, yaitu para malaikat yang sudah berlalu maupun yang akan datang, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai dan mereka takut kepada Allah. Al-Anbiya 28. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.